Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih bab muraqabah. Masuk ke hadis yang ketiga. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahul ta'ala di dalam kitabnya Riyadus Salihin Bab Al-Muraqabah Hadis Al-Salis Qala An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Qala kuntu khalfa Nabi SAW yawman Faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Ikhfadillah yahfadka. Ikhfadillah tajidhu tujahaka. Kata Imam Nawawi ta'ala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, suatu hari aku berada di belakang. Kata Rasulullah SAW, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Yang pertama, ikhfadillah yahfadka. Ikhfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati dia di hadapanmu. Yang berikutnya, idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepadanya, kepada Allah SWT. Kalimat yang berikutnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kalaulah seandainya umat semuanya bersatu untuk memberikan kemanfaatan untukmu, maka tidaklah dia bisa memberikan manfaat untukmu kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Yang telah Allah tuliskan untukmu. Wa in istama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalaulah mereka bersatu untuk memberikan dharar untukmu dengan sesuatu, tidaklah dia akan bisa memberikan dharar untukmu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Rufi'atil aklam wa jafatis suhuf. Telah Allah angkat pena dan telah kering as-suhuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Di riwayat lain Tirmidzi mengatakan ikhfadillah tajidhu ma'amanak. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallah firruha, ya'arifuka fisyiddah. Kalau engkau mengenal Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, senang, maka Allah akan mengenalmu ketika kamu dalam keadaan berat dan sempit, kesusahan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah wahai anak, apa-apa yang kau terhindar darinya tidak mungkin akan menimpamu, dan apa-apa yang menimpamu tidak mungkin akan terhindar darimu. Wa'lam anan nasr ma'as sabr wa anal faraj ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah wahai anak, bahwa sesungguhnya pertolongan dokter, pertolongan itu datang bersama kesabaran. Dan ketahuilah bahwa kegembiraan, kesenangan, keluasan datang setelah kesulitan demi kesulitan. Setelah himpitan demi himpitan. Wa ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, dalam hadis ini ada banyak pelajaran yang Rasul alaihi salatu wassalam berikan kepada kita sebagai bekal hidup kita. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mensyarah hadis ini, ucapan kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay raqiban ma'ahu. Ucapan kuntu khalfa Nabi artinya Ibnu Abbas berkendaraan bareng sama Rasul alaihi salatu wasallam, atau beliau bonceng atau berbonceng dengan Rasul alaihi salam dalam satu kendaraan. Qalu faqala li ya ghulam ihfazillah yahfazka. Ucapan ya ghulam artinya li anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma kana saghiran. Fa'ina Nabi sallam tuwati qad nahaza al-ikhtilam ya'ni min al-khamisa ashar ila sadisa ashar atau aqal. Kenapa disebut ghulam? Karena Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, masih muda belia. Ghulam itu sebutan untuk anak kecil usia dari setelah lahir, sebagian membatasinya sampai usia 19 tahun ulang. Syabab adalah antara 15 sampai 40. Tinggal ulang ada fase antara syabab dan ulang itu. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, diterangkan oleh Syekh Utsaimin bahwa Ibnu Abbas ketika Rasul alaihi salatu wasallam meninggal, usia beliau antara 15-16 tahun atau kurang dikit. Ketika itu Ibnu Abbas raqiban khalfa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibnu Abbas membonceng di belakang Rasul alaihi salatu wasallam. Lah ucapan ya ghulam ketika itu terjadi. Kalimat ikhfadillah yahfadka. Kalimatun jalila azimah. Ini adalah kalimat yang agung sekali. Ikhfadillah. Wadhalika bihifdi syar'ihi wa dinihi. Bi'an tamtasil li awamirihi. Watajtanib nawahihi. Kalimat ikhfadillah maknanya adalah jagalah Allah dengan menjaga syariat-syariatnya, menjaga agamanya, yaitu menjalani segala perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Itulah yang dimaksud dengan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masuk dalam ikhfadillah bi'anta ta'allam min dinihi ma taqumu bihi ibadatik wa mu'amalatika wa tad'u bihi ila Allah azza wa jal. Termasuk di dalam kalimat ikhfadillah engkau belajar ilmu agama, yang dengan itu engkau bisa beribadah dengan benar, bisa bermuamalah sesuai muamalah yang disyariatkan oleh Islam, bisa berdoa kepada Allah dengan doa yang benar. karena ini semua termasuk min hifdillah. Jadi perintah ihfadillah yahfadka adalah perintah agar kita menjaga agama Allah, dalam arti menjalani apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya, dan belajar untuk menjalankan amalan-amalan ibadah itu. Allah subhanahu wa ta'ala nafsu laisa bihaja ila ahad hatta yuhfadahu. Kalimat ikhfadillah, jagalah Allah, bukan berarti kita menjaga diri Allah. Allah tidak butuh dijaga. Allah subhanahu wa ta'ala pribadinya tidak butuh dijaga oleh kita. Walakin al-murad hifdz dinihi wa syariatihi kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Artinya menjaga Allah artinya menjaga agama dan syariatnya seperti yang ada di dalam firman Allah surat Muhammad ayat ke-7. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Walaisal ma'na tansurun zatillahi li'an Allah subhanahu wa ta'ala ghani an kulli ahad. Karena pribadi Allah sendiri tidak butuh kepada seseorang yang lainnya, tidak butuh. Walihada qala fi ayat ukhra dhalika walau yasha'u Allah latansur minhum. Di dalam surat Muhammad yang demikian itu kata Allah, kalau Allah menghendaki Allah akan binasakan mereka semua. Karena Allah Maha Kuat. Tidak butuh pertolongan manusia. Allah bisa menjaga sendiri. Allah bisa melawan semuanya sendiri. Karena Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuasa. Wali'jizunahu. Di dalam ayat juga Allah mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilemahkan oleh pihak lain. Wa makana Allahu li'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa melemahkan Allah sesuatu apapun, baik ada di langit ataupun yang di bumi. Siapapun dia makhluknya, maka tidak yang mampu untuk menaklukkan Allah, melemahkan Allah, tidak ada. Karena Allah zat yang maha kuat, yang maha berkuasa. Oleh karena itu, idan ikhfadillah yahfadka jumlah tadullu ala anal insan kullama hafadha dinullah hafadahullah. Kalimat ikhfadillah yahfadka adalah jumlah yang menunjukkan bahwa ketika seseorang menjaga agama Allah, bukan menjaga Allah artinya dirinya, tetapi adalah ini perintah dari Allah agar kita menjaga agama Allah. Artinya kita mau menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah. Kalau kita menjaga Allah dalam arti kita menjaga agama Allah, yang maknanya adalah kita menjalani perintah-perintah dan menjauhi larangannya, kita menjaga itu, maka Allah akan menjaga kita. Syekh memberikan pertanyaan kepada kita. Lakin hifdzuhu fi madza? Penjagaan Allah itu dalam masalah apa sih? Maka jawabnya adalah hifdzuhu fi badanihi wa hifdzihi fi malihi wa ahlihi wa fi dinihi. Penjagaan Allah kepada seseorang yang menjaga agama Allah itu adalah menjaga dirinya dalam arti badannya, menjaga hartanya, menjaga keluarganya, dan juga menjaga agamanya. Wa hadza ahamul asya. Yang terakhir, yaitu menjaga agama, ini paling penting dari segala penjagaan Allah kepada kita. Kenapa? Karena dengan penjagaan ini, yusallimuka min zayr wa dholal, akan menjagamu dari ketelegincilan dan kesesatan. Li'anal insan kullama ihtada zadahullahul huda. Manusia semakin bertambah hidayahnya, maka dia akan tambah juga bertambah petunjuknya. Dia akan tambah mendapatkan petunjuk. Karena Allah mengatakan, wallati ihtada zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah pun akan tuangkan, tambahi lagi petunjuknya, dan akan diberikan ketakwaan untuk mereka. Akan jadikan mereka bertakwa. Kullama dhalla wal iyadu billah, sebaliknya, ketika seseorang tersesat, tambah tersesat dari Allah SWT, fa innahu yazdadu dhalalan. Allah pun akan menambah kesesatan orang itu. Kalau seseorang mau berbuat kesesatan, maka akan ditambah kesesatan demi kesesatan menimpa dirinya. Wal iyadu billah. Kama ja'a fil hadis. Ini seperti yang diterangkan dalam hadis. Innal insan idza aznaba sara fi qalbihi nuqtatu sauda. Seseorang ketika berbuat dosa, apa yang terjadi? Di dalam kalbunya ada nuqtatu sauda, titik hitam. Fa'in taba muhit, kalau dia bertobat maka dibersihkan titik hitam itu. Wa'in aznaba thaniyah anzama ilaihi nuqtatu thaniyah wa thalithah wa rabi'ah hatta yatba'ala qalbihi nas'alul afiyah. Kalau pun dia terjatuh pada dosa yang kedua, ketiga, seterusnya, juga akan terjadi noktah-noktah hitam, titik-titik hitam yang akan bergabung, yang ujung-ujungnya semua akan menjadi hitam, menyelimuti kalbunya. Wal iyadu billah, nas'alullah salam al-afiyah. Dengan demikian, kalimat ikhfadillah yahfadka itu artinya akan melindungimu dalam masalah agamamu, dalam masalah badanmu, dalam masalah hartamu, dan masalah keluargamu. Semuanya akan dilindungi. Kalau kita melindungi Allah dalam artian kita menjalani agama-agama Allah. Yang maknanya menjalani agama Allah adalah menjalani perintah-perintahnya, menegakkan perintah-perintahnya, dan menjauhi larang-larangannya. Adapun dalam kalimat lain, ikhfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, engkau akan dapati di hadapanmu. Dan lawat lain, tajidhu amamak. Ikhfadillah aizan bihifdi syariatihi bilqiyam bi amrihi wa ijtinab nahyihi. Kalimat ikhfadillah tadi maknanya seperti yang depan, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Kalau ini kalian lakukan, tajidhu tujahaka wa amamaka wa ma'nahuma wahidah, yakni tajiduhullah amamaka. Kalau engkau menjaga agama Allah, kalian akan mendapati Allah di hadapan kalian. Yaduluka ala kullu khairin yadud anka kullu syar, wala siyama idha hafidtallahu bil isti'anah bihi, fa innal insan idza ista'ana billahi tawakkal 'ala Allah wa kana Allah hasbuhu wa kafa. Ketika Allah di hadapan kita, maka itu menunjukkan bahwa segala kebaikan ada di hadapan kita. Dan Allah akan melindungi kita dari segala syar. Allah di depan kita adalah Allah akan menunjukkan kepada kita segala kebaikan dan akan melindungi kita dari segala syar. Walasiyama idza hafidtallahu bil isti'anah bihi. Lebih-lebih kalau kita memohon pertolongan kepada Allah. Fainal insan idza ista'ana billahi wa tawakkal 'ala Allah kana Allah hasbuhu wa kafiyahu. Kalau kita minta pertolongan kepada Allah, artinya kita sedang bertawakal kepada Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kita dari segala sesuatunya. Wa man kana Allah hasbahu fa innahu la yahtaj ila ahad ba'dallah. Konsekuensinya ketika kita bertawakal kepada Allah, ketika Allah mencukupkan kita dengan segala sesuatunya, maka ketika itu kita tidak butuh kepada seseorang pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah bagi engkau Allah, demikian pula orang-orang yang mengikuti kalian dari orang beriman. Cukup, Allah akan mencukupkan kalian. Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi dan orang-orang yang beriman, cukuplah bagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencukupi kalian. Ai hasaba manittaba'aka minal mu'minin. Allah akan cukupkan untuk siapa-siapa yang mengikutimu dari orang beriman. Dalam ayat lain, Allah katakan, in yuridu an yahda'uka fa inna hasbukallah. Kalau mereka ingin mengakali kalian, menipu kalian, maka Allah lah yang akan mencukupkan buat kalian. Ini adalah janji Allah kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana Allah hasbul insan ay kafiyahu fa innahu lan yanalu su. Kalau Allah yang telah mencukupi manusia, maka tidak akan manusia itu mendapatkan kejelekan. Walihada qala ikhfadillah tajiduhu tujahaka. Oleh karena itu Allah mengatakan, ikhfadillah, jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Tajidu amamaka, artinya Allah akan menjagamu untuk engkau mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari kejelekan. Kemudian di dalam hadis dikatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dua kalimat. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Yang artinya, la ta'tamid ala ahad makhluk. Jangan engkau bersandar kepada makhluk seseorang pun, siapapun dia. Ketika engkau minta, mintalah kepada Allah. Ketika engkau perlu pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita agar kita bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Misal, saya kasih permisalan. Insan fakirun laisa indahu mal. Yas'alullah. Ketika seseorang misalkan fakir, apalagi zaman sekarang banyak dunia sedang resesi, krisis. Ini sangat penting keyakinan ini. Karena banyak orang kebingungan membayangkan sesuatu yang belum datang. Maka seharusnya kita menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syekh memberikan contoh, seandainya ada orang fakir yang tidak punya harta, mintalah kepada Allah, Allahumma rzuqni, Allahumma hayy li rizqan fayatihi rizqan min haythu la yahtasib. Kalau kita menyandarkan diri kepada Allah ketika kita tidak punya harta, kita tidak punya uang, kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma hayy li rizqan. Kita mohon kepada Allah, oh, ya Allah, berikan rezeki kepadaku. Maka Allah akan bukakan pintu rezeki kepada kita. Allah akan berikan rezeki kepada kita dari sisi yang tidak tersangka-sangka. Itu Allah bisa melakukannya. Walaupun dunia sedang resesi mungkin saja, atau dunia sedang paceklik, semua sedang gagal, ketika Allah menghendaki, maka semua bisa terjadi. Allah mudahkan kepada kita rezeki. Akan didatangkan oleh Allah rezeki kepada kita. Walakin lau sa'alan nas farubama ya'tu yu'tunahu au yamna'unahu. Sebaliknya, kalau kita minta kepada manusia, manusia itu ketika kita minta bisa kemungkinan memberi, bisa juga tidak memberinya. Walihada ja'a fil hadis la'an ya'khudha ahadukum hablata hablahu fayastatib thumma yabi'uhu lakana khairan lahu min an yas'alu nas a'tauhu aw mana'uhu. Dalam hadis sedangkan, kalau seseorang di antara kalian mengambil talinya, terus mencari khotob kayu, kemudian dia menjualnya, yang seperti ini jauh lebih baik untuknya daripada dia meminta kepada manusia, entah itu diberi ataupun tidak diberinya. Artinya perlu kita usaha, upaya. Meminta kepada Allah, setelah itu berupaya dan berusaha. Wa kadzalika anta idza sa'alta fas'alillah. Qul Allahumma arzuqni, Allahumma aghnini bifadlikal amma siwak. Demikian pula ketika engkau minta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah, Allahumma arzuqni. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku, atau ucapan yang lain. Allahumma aghnini bifadlika amma siwak. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan dari karunia-Mu, bukan dari selainnya. Wa ma asbahu min kalimat allati tatajihu biha ila Allah azza wa jal. Atau kalimat-kalimat lain yang ditujukan kepada Allah azza wa jal, meminta kepada Allah. Di dalam hadis yang sedang kita bahas, ada ucapan pula, idza sta'anta fasta'in billah. Begitu pula ketika kita minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Isti'anah talabal aun. Isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Fala tatlubul aun min ayu insanin illa lidzarurah qaswa. Janganlah kita meminta pertolongan kepada orang lain kecuali kalau betul-betul sudah darurat mepet sekali. وَمَا ذَلِكَ إِذَا اِتَّرَرْتَ إِلَا إِسْتِعَانَهْ بِالْمَحْلُقِ فَاجْعَلْ ذَلِكَ وَسِلَةً وَسَبَبًا لَا رُقْنًا تَعْتَمِدْ عَلَيْهِ. Perlu diketahui, saya memberikan peringatan kepada kita dan faedah besar kepada kita. Kalaupun kita terpaksa harus minta pertolongan kepada manusia, ambillah kaidah ini. فَاجْعَلْ ذَلِكَ وَسِلَةً وَسَبَبًا. Jadikan permintaanmu itu kepada orang lain itu cuma sekedar wasilah saja atau menjadi sebab-sebab saja, bukan menjadi rukun. Rukun artinya menjadi penyebab datangnya pertolongan. Tetapi kita yakini pertolongan dari orang cuma sekedar wasilah dan sebab saja, bukan rukunnya yang kita bersandar kepadanya. Ij'al rukun al-asil huwa Allah Azza wa Jal. Jadikan rukun yang asli, yang pokok, itu adalah Allah saja. Yang memberikan pertolongan kepada kita, sesungguh-sungguhnya adalah Allah. Ketika kita minta pertolongan kepada manusia, manusia itu datang memberikan pertolongan cuma sebagai sebab, cuma sebagai wasilah, bukan inti. Yang inti adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hataini jumlataini, dari dua jumlah ini, yaitu jumlah idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dua kalimat ini dalilun ala anahu min naqsi tauhid an al insan yas'al ghairullah, menjadi sesuatu yang mengurangi tauhidnya atau cacat tauhid seseorang ketika seseorang itu meminta kepada selain Allah. Walihada nukrihu mas'alah li ghairillah fi qalin au katsir. Oleh karena itu termasuk perkara yang tercela meminta kepada selain Allah dalam perkara besar atau perkara kecil. Wallahu subhanahu wa ta'ala idza arada aunak yassara lakal aun sawa'un kana bi asbabi ma'lumah aw ghairu ma'lumah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika hendak memberikan pertolongan kepada kita, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Pertolongan Allah datang itu kadang nampak sebab musababnya. Kadang pula datang begitu saja tidak nampak sebab musababnya. Tiba-tiba datang pertolongan itu kepada kita. Qad yu'inuka Allah bisabab ghairu ma'lum lak fayadfa'anka min syarr ma la taqata li ahad bihi. Saya menunjukkan kadang bisa jadi Allah memberikan pertolongan kepadamu tanpa diketahui sebab musababnya adanya datang pertolongan kepadamu. Kamu terselamatkan dari sesuatu yang berbahaya. Secara hitung-hitungan tidak mungkin kamu bisa selamat karena kemampuanmu tidak ada. Orang lain pun tidak bisa memberikan pertolongan kamu yang seperti itu. Tetapi ketika Allah menghendaki, bisa. Berapa banyak kita mendengar ada kecelakaan besar, semua pada mati, tetapi bayi justru selamat, padahal terpental sekian jauh. Menurut kemampuan manusia, kemampuan makhluk, itu tidak mungkin akan selamatnya si bayi. Tapi nyatanya, berapa banyak orang terselamatkan dari apa kecelakaan besar. Mobil hancur, berantakan. Ternyata, dia terselamatkan. Secara hitungan, tidak mungkin. Tetapi karena Allah menghendaki, memberi pertolongan kepadamu, jadilah dia selamat. Wa qad yu'inuka Allah ala yad ahad min khalq yusahharuka yusahharu laka wa yudalliluhu laka hatta yu'inuk hatta yu'inaka. Bisa jadi Allah memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan dengan tangan seseorang makhluk yang Allah gerakkan dia, Allah tundukkan dia untukmu, bisa menolongmu. Subhanallah. Allah gerakan. Tiba-tiba ada seseorang di situ yang dengan itu bisa memberi pertolongan kepadamu. Walakin ma'adhalika la yajuzlaka iza a'anaka Allah ala yadi ahad antansa musabbib wa Allah azza wa jalla. Perlu dicatat, perlu diperhatikan. Ketika terjadi sesuatu pertolongan dari makhluk, maka tidak boleh engkau meyakini bahwa apa engkau melupakan yang menjadi sebab utama datangnya pertolongan itu siapa. Jangan kau lupakan Allah. Dialah yang menjadi sebab. Segala pertolongan yang ada, keselamatan yang ada, sebabnya adalah Allah. Walaupun engkau melihat ada pertolongan dari orang lain atau makhluk. Saya kasih contoh. Kama yaf'alu ba'dal juhalah al-an lama ista'ana daulah bil-kuffar hasala min al-aun zahiruhu al-bayyin zahir bayyin sara ba'dal nas min al-jahala yuqaddisuna ha'ulail kafara wa ma'alimu anahum a'da'a lahum sawan a'anuhum amla. Saya kasih contoh. Misal kejadian. Di beberapa orang-orang jahil, ketika pemerintah meminta pertolongan kepada orang kafir, misalkan ada gangguan, lalu pemerintah minta pertolongan kepada negara kafir, sehingga dapatlah pertolongan itu dari mereka, diselamatkan. Lah, yang nampak pertolongan itu datangnya dari orang kafir. Tetapi kita harus ingat yang sesungguhnya siapa sih yang menolong? Yang menggerakkan mereka kafir itu siapa? Jangan seperti mereka, orang jahil itu. Mereka meyakini bahwa pertolongan ini dari orang kafir. Sehingga mereka mengagung-agungkan si kafir itu tadi. Padahal kita tahu bahwa kafir tetap kafir. Mereka musuh kalian, musuh mereka, muslimin. Entah mereka menolong atau tidak menolong, tapi tetap orang kafir adalah musuh. Hum a'da lakum ila yaumil qiyamah. Mereka adalah musuh kalian sampai yaumil qiyamah. Wala yajuz li ahad ayuwallihim au yunasiruhum ayyad'u lahum kama sami'na min ba'd al-amah al-juhal yaqulu sawfa nudhahi li fulan wa fulan min al-kafara wal iyadu billah wa nusammi abna'ana bi asma'ihim nas'alu al-'afiyah wa nad'u lahum. Orang kafir ketika mendapatkan pertolongan dari mereka, mereka dengan kejahiliannya lupa bahwa orang kafir adalah musuh. Dengan kejahiliannya mereka mengatakan kita akan berkorban untuk si fulan dan si alan dari orang kafir. Bahkan menamakan anak-anaknya dengan nama-nama mereka orang-orang kafir. Na'udzubillah. Nas'alu as-salamah. Dan memanggil dengan nama mereka. Laula annallahu sakharahum wa dallalahum lakum mana fa'ukum bisyai. Yang perlu kita ingat adalah kalaulah tidak karena Allah. Kalaulah tidak karena Allah yang menggerakkan mereka dan sehingga mereka menjalani membantu kalian, maka tidak sedikit pun bermanfaat mereka itu untuk kalian. An-nafi' wadh-dharr wallah, yang memberikan kemanfaatan atau apa kecelakaan yang berbahaya itu semua Allah Subhanahu wa taala. Wallazi yassarahum wa sakharahum liyuhinukum wa yudafi'u ankum. Yang menggerakkan sehingga mereka itu membela kalian, yang menjadikan mereka mau menolong kalian, sesungguhnya yang menggerakkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya mu'minin. Ayasahara lahum kafara kuffaran yaduduna anhum kama ja'a fil hadis. Mereka akan memberikan pertolongan untuk kalian. Allah lah yang menggerakkan mereka. Hal ini seperti yang tersebut di dalam hadis innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajul fajir. Kata Allah dalam hadis Rasul mengatakan sesungguhnya Allah akan menggerakkan menolong agama ini dengan seseorang yang fajir. Kadangkala ada gerakan yang ditimbulkan oleh orang-orang fajir, entah itu kafir atau pelaku dosa. Allah gerakan mereka dalam rangka menyelamatkan muslimin atau agama ini. Berapa banyak kita hadapi, kita dapati. Subhanallah, karena si fajir ini, bicaranya tentu mereka hitungannya hitungan politis. Allah gerakan cara berpikir mereka dalam politis, tetapi efeknya adalah menguntungkan kaum muslimin. Inilah yang disebut dengan innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Rajul fajir punya tujuan tersendiri, tapi Allah punya tujuan tersendiri. Allah berikan kepada orang muslim pertolongan dari orang fajir. Mungkin saja terjadi. Wajib علينا ألا ننسى فضل الله الذي سخرهم لنا ويجب علينا أن ننبه العامة. Yang penting adalah bagi kita jangan lupa bahwa karunia ini adalah Allah, karunia Allah semata yang menggerakkan mereka sampai memberikan pertolongan kepada kita. Wajib علينا أن ننبه العامة. Dan penting pula bagi kita untuk memberikan peringatan kepada orang awam, memberikan pelajaran mereka. Idza sami'na ahadan yadkan ilaihim wa yaquluhum alladziina nasaruna 100% wa hum aula wal akhir fa yajib 'alaina an nubayyin lahum an hadzal khalal fit tauhid wallahu a'lam. Ketika ada seorang meyakini bahwa yang menolong kita 100% adalah mereka. Dari awal sampai akhir adalah mereka yang memberikan pertolongan kepada kita orang Nasrani. Ini misalkan orang-orang kafir. Maka wajib atas kita untuk memberikan pelajaran. Menerangkan kepada mereka orang-orang yang jahil ini. Bahwa ini adalah ada kekuatan. Kurangan dari tauhidnya, ada cacat tauhidmu itu, wallahu a'lam. Sehingga kita harus meyakini pertolongan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun nampak datangnya pertolongan dari tangan seseorang, maka pertolongan itu bukan rukun, bukan yang pokok. Tetapi itu adalah cuma sekedar sebab terjadinya pertolongan itu. Allah lah yang menjadi yang sesungguhnya membuat pertolongan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin malam ini kita di sini dulu. Sudah terlalu malam. Nanti insyaallah kita lanjutkan kalimat wa'lam annal ummah law ijtamat 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Insyaallah ini akan kita baca di hari yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. طيب جزاك الله خير أستاذ. بارك الله فيك حياكم الله. إن شاء الله kita sambung pada pertemuan akan datang insya Allah. بإذن الله جزاكم الله خير. أنا استأذن. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.